بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Fadhlul Islam, yaitu tepatnya pada bab ma jaa'a fil khuruji an da'wal Islam. Dalil-dalil yang datang mengenai keluar, itu terlarangnya keluar untuk atau keluar dari panggilan keislaman, itu maknanya berbangga dengan selain Islam, berbangga dengan nasab keturunan atau berbangga dengan kabilah, yaitu suku atau keluarga besar, berbangga dengan daerah, berbangga dengan perkara-perkara yang lainnya yang tidak pantas bagi seorang muslim untuk berbangga dengannya, yang seperti ini akan membuat, atau sikap seperti ini akan membuat perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, ayat pada surat al-hajj yang ke-78. Allah subhanahu wa taala berfirman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, dialah yaitu Allah yang telah menamakan kalian, menyebut kalian sebagai muslimin pada sebelum ini, ya, dan di dalam kitab ini, yaitu sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya nanti akan datang seorang Rasul, kemudian pengikutnya adalah dinamakan al-Muslimin. Demikian pula pada kitab Al-Quran, kita dinamakan dengan kaum muslimin. Inilah penamaan yang syar'i di dalam Islam yang kita seharusnya berbangga dengannya, bahwasanya kita adalah kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya disebutkan beberapa hadis. Yang pertama, qala المؤلف رحمه الله تعالى عن الحارث الأشعري رضي الله عنه، الصحابة الحارث Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna, aku memerintahkan kalian dengan lima perkara yang Allah memerintahkan aku dengan kelima perkara tersebut. Lima perkara yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun menyampaikannya kepada kaum muslimin. Qala as-sam'u wa ta'atu, sikap mendengar dan taat, yaitu kepada penguasa kaum muslimin. Wal jihad wal hijrah wal jama'ah, demikian pula amalan jihad dan amalan hijrah serta al-jama'ah, persatuan dalam diri kaum muslimin, tidak berpecah belah. Qala fa innahu man khalafa al-jama'ata qayda shibrin faqad khala 'ribqat al-islam min 'unuqihi illa an yarji'a. Karena siapapun yang menyelisihi jama'ah, persatuan kaum muslimin, ya, tidak mau berbaiat atau memberontak kepada penguasa, meninggalkan jamaah yang jamaah kaum muslimin bersatu di bawah pemimpin yang satu, di bawah seorang pemimpin, di bawah seorang penguasa menaati aturannya, ini justru menyelisihi jamaah, keluar dan memberontak kepada penguasa. Maka siapapun yang menyelisihi jamaah, keluar dari jamaah, tidak syibrin, walaupun hanya sejauh satu jengkal, faqad khala'a ribqat al-islam, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam, min unuqihi, dari lehernya. Apa maknanya nanti kita akan jelaskan pada waktunya, ketika membaca syarah dari Syekh Shalal Al-Fauzan. Kemudian dilanjutkan, illa an yarji'a, kecuali dia kembali, itu kecuali dia rujuk, tidak lagi memberontak dan kembali berbaiat kepada pemimpin kaum muslimin. Maka ini ancaman yang keras, dikatakan bahwasanya dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya, kecuali apabila dia mau kembali, apabila dia mau bertaubat dari perbuatannya tersebut, keluar dari jamaah kaum muslimin. Qala wa man da'a bi da'wal jahiliyyati fa innahu min jusa jahannam, dan barang siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka sungguh dia termasuk orang yang akan masuk ke dalam jahannam dengan keadaan berlutut, atau dalam keadaan berlutut. Faqala rajulun, maka ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, wa in shalla wa shom, wahai Rasulullah, walaupun dia itu seorang yang melakukan sholat dan berpuasa, ya, dia tetap akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan dia berlutut, yaitu dia hina di dalam jahannam. Qala wa in shalla wa shom, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun dia sholat, walaupun dia berpuasa, itu dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan yang disebutkan berlutut. Qala fad'u bidakwallahi alladhi sammakumul muslimin wal mu'minin ibadallah, maka hendaknya kalian memanggil dengan panggilan Allah, ya Allah menamakan kalian muslimin dan menamakan kalian mu'minin, wahai hamba-hamba Allah. Panggilan ini, muslimin, mu'minin, jangan kemudian memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah, panggilan-panggilan yang membawa kepada fanatisme, kepada suatu golongan tertentu, kelompok tertentu, yang kemudian akan memecah belah kaum muslimin. Qala rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih, Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kita baca syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala untuk memperjelas makna dari hadis ini. Qala hadzal hadits fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala amurukum bi khamsin. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memerintahkan kalian dengan lima perkara. Qala al-ula as-sam'u wat-ta'atu li wali amir muslimin. Yang pertama yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, kepada penguasa dari kaum muslimin, yaitu mendengarkan perintah mereka, ya, apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka jadikan sebagai aturan, apa yang mereka larang didengarkan dan ditaati. Qala li'annahu la yastaqimu al-amru illa bis-sam'i wat-ta'ati li wali'i amril muslimin. Karena tidak akan lurus, tidak akan baik urusan, yaitu urusan kaum muslimin, urusan masyarakat, kecuali dengan sikap mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Kalau saja tidak ada sikap mendengar dan taat, setiap orang bertindak seenaknya saja, tidak memperhatikan aturan, tidak ada seorang penguasa yang betul-betul ditaati dan masyarakat tunduk kepadanya, maka yang terjadi apa? Kekacauan. Ya. Kemudian pembunuhan, perampokan, mengambil harta orang lain dengan zalim. Ya. Kemudian masing-masing kelompok akan memiliki kekuatan tersendiri yang akan bentrok satu sama lainnya. Tidak akan terjadi persatuan dan tidak akan terjadi kedamaian, tidak akan terjadi terwujud keamanan. Ya. Kehidupan akan menjadi sangat menakutkan. Ya. Sebagaimana di tempat-tempat konflik, di mana di situ ada pemerintah namun tidak kuat dan tidak ditaati. Ya. Dan banyak kelompok-kelompok pemberontak. Banyak pula kelompok-kelompok yang mungkin mendukung pemerintah juga. Namun, yaitu ya, banyak pula kelompok-kelompok yang lainnya yang justru memberontak kepada pemerintah. Dan juga kelompok-kelompok itu kemudian juga saling berperang satu sama lain. Sesama kelompok yang memerangi penguasa juga saling memerangi satu sama lainnya. Mengkafirkan bahkan. Nah, maka bagaimana cara di sana? Ya. Maka tentu saja kita bisa membayangkan bahwasanya keadaannya akan sangat kacau. Ya. Tidak ada keamanan. Tidak ada rasa tenang. Ya. Bahkan untuk mengerjakan sholat berjamaah sekalipun akan sangat sulit. Dikarenakan tidak ada rasanya, tidak adanya rasa aman untuk keluar dari rumah. Ya. Belum lagi pasokan dari barang-barang kebutuhan juga mungkin akan terputus. Atau kalau tidak terputus mungkin sulit dan harganya melonjak. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Tidak akan lurus urusan, tidak akan baik urusan kaum muslimin. Ya. Kecuali dengan sikap mendengar dan taat kepada penguasa. Qala fal muslimuna la yusluhu an yabqau mutafarriqina mukhtalifin. Maka kaum muslimin itu sebetulnya tidaklah pantas mereka itu berada dalam keadaan saling berselisih, saling berpecah belah. Wala la budda an yajtami'u wa yatawahhadu. Haruslah mereka bersatu dan berkumpul. Qala wala yajtami'una illa ala imamin aw wali amrin. Dan tidak akan berkumpul kecuali apabila bersatu dengan dalam apa? Kekuasaan satu imam, satu penguasa. Wala tahsulul imamatu wa wilayatul amri illa bisami wa ta'ah. Dan tidak akan ada imamah, kepemimpinan, wa wilayatul amri, dan kekuasaan, kecuali dengan sikap mendengar dan taat. Kalau katakanlah ada penguasa, kemudian tidak ada sikap mendengar dan taat, maka yang terjadi apa? Kekuasaan tersebut akan runtuh, hancur, dikudeta. Kemudian yang terjadi, sebagaimana di berbagai belahan dunia ini, di kalangan negeri-negeri kaum muslimin, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan keamanan di sana, setelah terjadinya kudeta seperti di Libya misalnya, maka keamanan menjadi barang yang langka, menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diraih. Terus menerus perang berkepanjangan di sana. Begitu pula di Yaman, begitu pula di Suriah. Keamanan menjadi suatu yang sangat diidamkan, sangat dirindukan. Ketika sudah terjadi yang seperti ini. Maka qali fi rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita bersyukur di negeri kita ini tidak terjadi yang seperti ini. Walaupun di sana banyak kelompok yang mulai menggerogoti sikap dan prinsip asam wa ta'ah ini, mendengar dan taat ini, mulai dengan provokasi-provokasinya. Jadi pada taraf awal mungkin, namun ketika sudah berkembang dan berkembang, sudah banyak yang mengikuti dan sudah banyak yang sesuai, sejalan dengan mereka, maka bisa jadi akan berkembang dan berlanjut kepada taraf yang selanjutnya, yang berikutnya, memberontak dengan senjata. Mudah-mudahan tidak terjadi, karena apabila sudah terjadi, sulit untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan sebagaimana semula. Yang tentu saja keadaan kita sekarang ini tentu jauh lebih baik daripada terjatuh kepada yaitu peperangan yang tidak ada ujungnya, tidak tahu kapan berakhirnya. Qala lakin fi ghairil ma'siyati kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mendengar dan taat tersebut tentu saja dalam perkara yang bukan kemaksiatan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik, kepada Sang Pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala fayajibu sam'u wa ta'atu li wali al-amri wa illa la yatimu ijtima'ul muslimin. Maka wajib untuk menerapkan sikap mendengar dan taat kepada penguasa. Apabila tidak diwujudkan ini, maka tidak akan terwujud persatuan kaum muslimin. Wala natawahhadu wala tatawahhadu kalimatuhum, dan tidak akan bersatu kalimat mereka. Wala yakunu lahum jama'atun yanḍammūna taḥtahā, dan mereka tidak akan memiliki jamaah yang kemudian mereka dinaungi di bawahnya, di bawah jamaah dan persatuan tersebut. Qala alladhi la yasma'u li wali al-amri wa la yuti'u fa hadha laysa min al-jama'ati, maka seorang yang tidak mendengarkan kepada penguasa dan tidak menaatinya, maka orang ini bukan termasuk bagian dari jamaah. Hadha kharaja min al-jama'ati, dia telah keluar dari jamaah. Wa man kharaja min al-jama'ati faqad khala'a ribqata al-islami min 'unuqi, dan barang siapa yang telah keluar dari jamaah, ia telah menanggalkan, menguraikan ikatan simpul keislaman dari lehernya. Qala hadza wa'idun syadid, ini adalah ancaman yang keras. Bukan berarti dia telah keluar dari Islam, bukan. Ini adalah ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan betapa buruknya perbuatan ini, betapa jeleknya, betapa besar dosa yang didapatkan orang yang seperti ini keadaannya, tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa dan justru memberontak kepada waliul amr. Qala al-amru laysa bil hayyin. Urusannya bukan urusan yang gampang, bukan urusan yang mudah. Qala an yan'ajil al-insanu al-muslimin. Yaitu seorang melepaskan diri dari keumuman kaum muslimin. Wa yatakhallafu anil muslimina bijtihadihi wa ra'yihi. Dan kemudian dia menyelisihi kaum muslimin dengan ijtihadnya dan pemikirannya. Menyelisihi kaum muslimin dalam yaitu dalam perkara ya, kaum muslimin menaati penguasanya, ini keluar dari ketaatan kepada penguasa seperti yang dilakukan oleh ya, kaum Khawarij di Sulawesi, di Poso itu, atau kemudian di tengah hutan di sana ya, keluar memberontak kepada pemerintah yang sah ya, dari kalangan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa dan juga mengkafirkan kaum muslimin. Maka sungguh mereka telah terjatuh kepada suatu perbuatan yang diancam dengan ancaman yang keras. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan seperti seorang yang telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Perbuatan yang betul-betul besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala fala budda min al-ijtima'i min ajli an tatawahhada kalimatul muslimin. Maka haruslah adanya persatuan supaya ya, kalimat kaum muslimin ini ya, bersatu. Wa tatimmu masalihuhum, dan kemaslahatan-kemaslahatan mereka menjadi sempurna. Qala wa yaqumu amrahum, dan juga urusan mereka pun menjadi ya, bisa dijalankan dengan sebagaimana mestinya ya. Sebagaimana yang kita alami sekarang ini, alhamdulillah inilah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentu saja ada musibah-musibah yang terjadi ya, dan juga ada kekurangan-kekurangan dari penguasa, dan juga ada kekurangan atau kemudian kesulitan yang kita hadapi dalam hal ekonomi kita, misalnya dalam hal mencari pekerjaan, mencari ma'isyah, mencari pencaharian yang sulit misalnya. Alhamdulillah ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana kita tidak bisa membayangkan apabila terjadinya perpecahan di tengah tubuh kaum muslimin, terjadinya peperangan. Jadi tengah-tengah kaum muslimin antara kelompok-kelompok yang ada ya, dan juga antara kelompok-kelompok tersebut dengan penguasa ya, yang kita akan bisa menghargainya, menghargai ya, kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut apabila mungkin kita pernah tinggal di daerah-daerah konflik yang kemudian selalu terdengar dentuman-dentuman bom ya, dan juga terdengar rentetan senjata ya, pada setiap waktu, baru mungkin kita tahu bahwasanya keamanan yang merupakan buah dan hasil daripada persatuan kaum muslimin ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dilanjutkan dengan perkara yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala as-saniyah, perkara kedua yang diperintahkan oleh beliau, al-jihadu fi sabilillah li'la'i kalimatillah. Berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Fallahu jalla wa ala amara bid-da'wati awalan. Maka Allah jalla wa ala memerintahkan untuk berdakwah terlebih dahulu. Perkara pertama yang diperintahkan yaitu untuk berdakwah ya, kepada orang-orang kafir supaya mereka masuk dalam Islam. Qala da'watul kufar wal musyrikin ila al-Islam. Mendakwahi orang-orang kafir dan juga kaum musyrikin untuk masuk dalam Islam. Li'annahu huwa dinullah azza wa jal. Karena Islam tersebutlah yang merupakan agama Allah azza wa jal. Wa ma'adahu fahuwa batil. Dan agama yang selainnya, maka itu batil. Maka kita mengajak orang-orang kafir yang memeluk agama lainnya kita dakwahi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Qala fala budda min ad-da'wati ila hadha ad-din. Maka sudah semestinya ada dakwah untuk kemudian menyebarkan agama ini. Summa man istajaba wa qabila ad-da'wata falhamdulillah. Kemudian apabila mereka mau menerima dakwah dan masuk ke dalam Islam, falhamdulillah. Maka alhamdulillah, yaitu inilah yang diinginkan. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berdakwah dan kemudian dakwahnya diterima oleh orang-orang kafir tersebut. Qala wa man adafala budda min al-jihad. Dan barang siapa yang tidak menerima dakwah tersebut, maka haruslah ada jihad. Pertama diperintahkan untuk berdakwah. Kalau dengan dakwah orang-orang masuk ke dalam Islam, orang-orang kafir masuk ke dalam Islam, maka itu yang diinginkan. Namun apabila mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, maka haruslah ada jihad. Ya. Yang kemudian nanti akan ada perinciannya. Ya. Jadi jangan hanya mendengarkan sampai di sini, kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya, ya, kalau berdakwah yang nggak mau ya jihad. Berarti sampai di sini saja. Nanti kita lewati perinciannya. Qala wa huwa al-qital li ila'i kalimatillahi 'azza wa jalla, yaitu berperang untuk meninggikan kalimat Allah 'azza wa jalla. Inilah jihad. Qala wa mahwi asy-syirki min al-ardh, dan juga untuk menghapuskan kesyirikan dari muka bumi. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, yaitu orang-orang musyrikin, sampai tidak terjadi fitnah, yaitu tidak terjadi kesyirikan. Ini tuh sebenarnya jihad, peperangan, supaya tidak terjadi kesyirikan di muka bumi ini, terhapuskan kesyirikan tersebut. Wa yakun dinukulluhu lillah, dan supaya agama semua dipersembahkan kepada Allah. Surat Al-Anfal ayat yang ke-39. Ini tujuan daripada peperangan, yaitu jihad, tidak lain untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menghapuskan kesyirikan. Sama sebetulnya tujuannya dengan dakwah. Dakwah itu sama untuk menyebarkan agama Allah dan juga menghapuskan kesyirikan. Namun dakwah saja tidak cukup ketika apa? Ketika orang-orang kafir tidak mau menerima dakwah tersebut. Harus dengan cara paksa, yaitu apa? Dengan jihad. Harus dengan senjata supaya mereka mau tunduk. Ya. Paling tidak mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kalau saja mereka tidak mau, kemudian masuk ke dalam Islam setelah peperangan tersebut, setelah mereka ditaklukkan. Ya. Syukur-syukur kemudian tersebar agama sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam sebagaimana ini yang terjadi di masa-masa awal generasi Islam ini, di mana dikumandangkan jihad dan kemudian kaum muslimin berperang di barat dan di timur, mereka meraih kemenangan dan tersebarlah Islam dengan peperangan tersebut, banyak yang masuk ke dalam Islam. Ya. Banyak orang-orang ajam di antaranya, yaitu juga orang tua atau kemudian yaitu nenek moyang dari Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari bukan orang Arab. Ya. Orang ajam. Ya, dari nenek moyang beliau termasuk yaitu dari negeri Persia. Ya. Ini Al-Imam Al-Bukhari. Maka tersebarlah Islam. Kenapa? Dengan peperangan tersebut. Qala fala yanbaghi an yakuna ad-din ba'dahu lillahi wa ba'dahu li ghayrih. Maka tidak sepantasnya bahwasanya agama itu sebagiannya untuk Allah dan sebagiannya untuk yang selain Allah. Ya. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Ya. Agama ada begitu banyaknya di tengah-tengah umat manusia. Ya. Sebagian beribadah kepada Allah, sebagian beribadah kepada yang selain Allah, sebagian juga beribadah kepada Allah dan juga kepada yang selain Allah. Begitu banyak yang agama yang ada sekarang ini tidak sepantasnya untuk terjadi yang seperti itu. sebabnya. Qala li'anna Allah huwa al-khaliqu al-raziqu al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Dikarenakan Allah dialah al-khaliq yang mencipta, al-raziq yang memberikan rezeki, al-muhyi yang menghidupkan, al-mumit al-mudabbir yang mematikan dan juga mengatur alam semesta ini. Fahuwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Maka dialah yang sebetulnya berhak untuk diibadahi. Wala dina illa dinullahi jalla wa ala. Dan tidak ada agama sebetulnya selain agama Allah jalla wa ala. Apa wala dinillahi yabghun? Disampaikan ayat selanjutnya. Apakah mereka menginginkan selain agama Allah? Walahu aslama. Dan kepadanya lah aslama, berserah diri. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, ayin qada, yaitu tunduk. Siapa yang tunduk? Dilanjutkan ayatnya, man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun yang ada di langit dan di bumi. Baik itu dalam keadaan dia taat ataupun dalam keadaan dia terpaksa. Ya, ini surat Ali Imran ayat yang ke-83. Seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini, seluruh ciptaan-ciptaan yang ada, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa kemudian mereka mencari selain agama Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki dan yang lain sebagainya. Ya. Tidak sepantasnya untuk mencari selain agama Allah dalam keadaan seluruh apa yang ada dalam alam semesta ini sebetulnya adalah makhluk Allah yang butuh kepada Allah dan juga tunduk kepada Allah. Qala fa jami'ul makhluqat munqadatu billah. Maka seluruh makhluk-makhluk yang ada ini sebetulnya tunduk kepada Allah. Imma tau'an biktiba'i syar'i wa ta'atul rusul. Bisa jadi dalam bentuk atau dalam keadaan dia taat, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dia ingin mentaati Allah, ya. Itu apa? Biktiba'i syar'i, dengan mengikuti syariat. Wa ta'atul rasul, wa ta'atul rusul, dan juga mentaati para rasul yang diutus pada setiap zaman. Qala wa ha'ula'i humul muslimun fi kulli zamanin wa makan. Maka mereka itulah kaum muslimin, ya, di setiap zaman dan di setiap tempat, yaitu orang-orang yang mengikuti para rasul. Sebagaimana kita telah jelaskan bahwa Islam itu, ya, dalam artian yang lebih luas yaitu pengikut para rasul, baik rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kemudian seluruh rasul-rasul yang ada pada setiap zaman. Maka ya, mereka membawa agama Islam dan pengikutnya pun disebut dengan muslimin. Ya. Maka ini rakyat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat. Memang betul-betul menginginkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang kemudian tunduk kepada Allah dengan terpaksa? Qala au karhan, atau tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terpaksa. Qala ayyan qad yanqadu karhan bi qadrillahi wa qada'ihi, tunduk secara terpaksa terhadap takdir Allah dan ketetapannya, terhadap qadar Allah dan qada'nya. Qala fa inna qadar Allah wa qada'ahu yaq'ani 'ala al-kuffar wal muslimin. Maka sesungguhnya takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya itu berlaku bagi orang-orang kafir ataupun kaum muslimin. Ya. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara apa? Secara qadari, bukan secara syar'i. Tapi kaum muslimin tunduknya secara syar'i. Ya. Tentu saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara qadar juga. Secara takdir kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak mungkin keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita bahwasanya kita, ya, tertimpa musibah misalnya waliyazubillah, tidak mungkin untuk kemudian luput dari diri kita. Kita tuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk dari sisi takdir. Namun lebih dari itu, kaum muslimin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala pula dari sisi syar'i. Ya. Bukan hanya dari sisi takdir saja, namun dari sisi syar'i. Adapun, ya, orang-orang kafir mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terpaksa, yaitu dari sisi apa? Dari sisi mereka tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Qala wa yaqba'u al-'abdul kafiru lillahi karhan la taw'an. Maka seorang hamba yang kafir itu tunduk kepada Allah secara terpaksa, bukan secara taat, bukan karena ingin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun memang sebagai ciptaan Allah, sebagai orang yang memang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada suatu cara yang bisa menjadikan seorang manusia itu terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di khani fi din rahimani wa rahimahumullah, manfaat dari al-jihad atau faedah yang bisa diambil dari al-jihad, yaitu supaya yang diamalkan di muka bumi ini hanyalah agama Allah Subhanahu Wa Taala, di mana itulah seharusnya yang terjadi, yaitu apa? Diterapkannya agama Allah di muka bumi ini dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta dan menciptakan seluruh manusia, memberikan rezeki kepada mereka. Bagaimana mungkin kemudian ada aturan selain aturan Allah, agama selain agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diterapkan di muka bumi? Qala fad-dinu huwa dinullahi jalla wa ala, la dina siwahu. Kalau la dinu siwahu, maka agama sebenarnya adalah agama Allah jalla wa ala, bukan agama yang selainnya, bukan agama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Agama dan aturan syariat ini hak khusus Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah yang bisa menetapkannya. Tidak ada yang Allah Subhanahu Wa Taala bisa menetapkan syariat. Wala wala yaqbalu Allahu an ahadin siwahu yawmal qiyamah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima dari seorang pun agama yang selainnya pada hari kiamat. Wa ma dama lahu kadzalika fala ma fala majala ribaqai dinin ghair dinil Islam. Maka apabila keadaannya seperti itu, tidak ada kesempatan untuk bertahannya suatu agama selain agama Islam, yaitu pada asalnya tidak sepantasnya ada suatu agama selain agama Islam. Padahal agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala wala budda min al-jihad li tauhid al-ibadah lillah azza wa jalla. Maka haruslah ada jihad untuk menyatukan peribadahan hanya kepada Allah azza wa jalla, supaya diterapkan tauhid di muka bumi ini harus ada jihad. Allati khalaqa Allah al-khalqa min ajliha. Yang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini untuk tujuan itu sebetulnya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadahan. Qala wa arsala rusula li bayaniha. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul untuk menjelaskan hal tersebut, menjelaskan tauhid dalam hal ibadah. Wa amara al-ibada biha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Kemudian apa itu ketentuan dari amalan jihad tersebut, insya Allah akan kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang bismillahi ta'ala, di mana di sini dilanjutkan oleh Syafsul Al-Khawzir pembahasan ini dan menyebutkan beberapa kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam amalan jihad ini. Tidak boleh serampangan ya dalam mengamalkan jihad fi sabilillah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu'alam bishawab. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.